Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian dan anak-anakku, para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, anugerah dan hidayahnya kepada kita semuanya, berjalan di atas agamanya, beristiqamah sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada bab Dhammul Ahwa wal Mukhalafa lil Kitab was Sunnah wa Ijma'il Ummah. Bab tercelanya hawa nafsu dan tercelanya penyelisihan terhadap kitabullah dan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian menyelisih apa yang disepakati oleh umat Islam, menyelisihi apa yang disepakati oleh umat Islam. Dengan bab ini, menunjukkan kepada kita tentunya bahwa hawa nafsu atau al-ahwa tidaklah terpuji dan tidaklah membimbing kepada kebenaran, tetapi melainkan hawa nafsu tercela dan membimbing kepada kesesatan, atau membawa kepada kesesatan, membawa kepada kesesatan, membawa kepada penyimpangan, menyelisihi kitab, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala an Tawus an Ibni Abbas qala ma dhakara Allahu hawan fil Qur'an illa dhammahu. Beliau berkata dengan sanad beliau sampai kepada Tawus, dari al-imam, dari Tawus dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau berkata, "Ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa dzammahu." Abdullah bin Abbas mengatakan, tidaklah Allah menyebutkan satu pun tentang ahwa ataupun hawa nafsu di dalam Al-Qur'an terkecuali dalam konteks celaan. Dia Allah mencela hawa nafsu tersebut. Yang tentunya wajib bagi kita untuk pertama menjauhi hawa nafsu karena tercela. Kedua, melepaskan diri kita dari hawa nafsu. Menghindarinya. Dan tentunya bagi kita untuk memperingatkan hawa nafsu tersebut, atau yang biasa disebut dengan hawa ataupun al-ahwa. Al-ahwa, kenapa demikian? Tadi sudah disebutkan, tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran kecuali tercela. Dan apabila dicela di dalam Al-Quran, Allah mencelanya, pastinya perkara tersebut suatu yang tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun, atau tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Bahkan siapa yang mendatangi hawa nafsu itu, dia akan celaka. Atau membolehkan dirinya dengan hawa nafsu, maka dia akan celaka. Kemudian, tidak didapati kerusakan di permukaan bumi ini, di dunia ini, yang luput dari hawa nafsu. Kerusakan yang terjadi permukaan bumi ini bermula dan berasal dari hawa nafsu. Sehingga dunia rusak, agama rusak dengan hawa nafsu. Karena itulah kenapa dicela. Dan karena itulah kenapa kita harus menjaga dan menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Tidaklah satu kaum membolehkan hawa nafsu kecuali tadi sudah disebutkan celaka. Baik terhadap dirinya dan baik tentunya terhadap dirinya dan tentunya terhadap yang lainnya. Seorang yang terjangkiti hawa nafsu akan rusak dan akan merusak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit yang kronis ini, yaitu hawa nafsu. Qala rahimahullah, jadi tidak ada di dalam Al-Quran satu pun yang menyebutkan tentang hawa nafsu, terkecuali konteksnya dalam celaan. Allah mencela Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat ini sifat tercela. Berkata beliau rahimahullah, Al-Imam Abul Fath Nasr ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah, qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, wa alqayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah. Berkata Ibrahim An-Nakhai, beliau salah seorang imam min a'immati ahli sunnah, beliau Al-Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai dari kalangan fuqaha as-salaf dan muhaddisnya. Beliau berkata, wa alqayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah, dalam suratul Maidah ayat 63 beliau berkata firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa alqayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah, dalam suratul Maidah ayat yang ke-64 qala hum ashabul ahwa. Diinginkan dengan Allah di sini alqaina bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah, kami lemparkan pada mereka, di antara mereka sifat permusuhan, sifat kebencian satu dengan yang lain, jadi bermusuhan kebencian satu dengan yang lain sampai hari kiamat. Mereka itulah ahlul ahwa, mereka itu adalah ahlul ahwa. Jadi apa yang Allah lemparkan, Allah datangkan kepada mereka permusuhan dan saling benci satu dengan yang lainnya, saling memusuhi, saling benci satu dengan yang lainnya, ini adalah ahlul ahwa. Sebagaimana tadi sudah kita katakan, siapa yang membolehkan dirinya dengan hawa nafsu, dia akan celaka. Dia membawa kerusakan untuk dirinya, dan dia membawa kerusakan untuk yang lainnya. Atau dia merusak dirinya dan merusak yang lainnya. Karena itulah ahlul ahwa, orang yang selalu berselisih, selalu bertikai, selalu berpecah, selalu bermusuhan. Sebagaimana disebutkan dengan ayat dan sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Dan karena itu pula, tidak didapati ahlul ahwa mereka bersatu. Tidak didapati ahlul ahwa mereka bersatu. Didapati pada mereka selalu berselisih, berpecah. Kalaupun mungkin kita dapati ahlul ahwa itu bersatu secara zahirnya, tapi sesungguhnya mereka berselisih, berpecah, bertikai, bermusuhan. Mereka seperti yang dikatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yaitu kalian mengira mereka berkumpul bersatu, yang sebetulnya qulubuhum syatta, kalbu mereka berselisih, kalbu mereka bertikai, bermusuhan. Secara zahir mungkin nampak bersatu, tapi sebetulnya mereka berselisih, bertikai. Wal'iyadzu billah. Berbeda dengan ahlul haq yang menjauhi ahwa dan menyelamatkan dirinya dari hawa nafsu, maka sejarah mereka dari awal sampai nantinya pada akhirnya mereka bersatu di atas al-haq. Tidak didapati pada mereka perselisihan, perpecahan, pertikaian. Mereka bersatu, berada di atas kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula, yang suka berselisih, suka bertikai, atau mendatangkan perselisihan, mendatangkan pertikaian, permusuhan, perpecahan, ini mengikuti ahlul ahwa. Karena sifat ahlul ahwa demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibrahim Ibn Yazid Nakhai tadi, dengan ayat, wa alqayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah hum ashabul ahwa. Adapun kalau mereka adalah ahlul haq, pasti mereka senang bersatu. Mereka selalu menyeru kepada persatuan di atas al-haq. Mereka selalu menjaga agar tidak terjadi perpecahan, perselisihan. Mereka selalu membimbing manusia untuk bersatu di atas agama Allah, berpegang dengan agama Allah. Mereka lebih mengedepankan apa yang diperintahkan, dibimbing mereka berpegang dengannya, dari sekedar mengikuti hawa nafsunya. Dari sekedar mengikuti hawa nafsunya. Dan karenanya pula, kalau kita melihat sebelumnya dan hari ini, dari perpecahan yang terjadi, perselisihan yang terjadi, itu bukanlah gambaran berjalan di atas kebenaran. Bukanlah gambaran berjalan di atas al-haq, tetapi gambaran berjalan di atas hawa nafsu. Kalau seandainya mereka di atas al-haq, mudah bagi mereka untuk bersatu. Mudah bagi mereka untuk bersama. Tetapi karena tidak berada di atas al-haq, menguasainya hawa nafsu, meliputinya hawa nafsu, sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran yang dengan kebenaran ini mereka bersatu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hawa nafsu dan melindungi kita semua dari hawa nafsu yang tercela. Qala rahimahullah wa mithluhu an Taimi qala hadhil ahwa wal ikhtilaf fid din. Kata beliau rahimahullah, demikian pula yang semisal apa yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai dari At-Taimi rahimahullahu taala. Berkata Imam At-Taimi rahimahullah, hadhil ahwa wal ikhtilaf fid din, yaitu alqaina bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah, ini adalah al ahwa, ini adalah ikhtilaf fid din, ini adalah hawa nafsu, dan ini adalah perselisihan di dalam agama. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan ini menguatkan keterangan kita tadi, bahwa tidaklah hawa nafsu kecuali membawa kepada kerusakan, menjadikan seorang itu celaka, dan membawa manusia kepada kerusakan, membawa yang lain pada kerusakan, dan membawa manusia kepada kecelakaan. Wallahul musta'an. Karena terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, terjadi permusuhan dengan hawa nafsu, ini adalah kerusakan. Ini adalah kecelakaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa mujahid atau sebelumnya, dikatakan berselisih di atas agama, yang itu dikarenakan hawa nafsu, bukanlah dari kebaikan. Kita tidak diperintahkan untuk berselisih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agamanya, bersatu. Kita dilarang untuk berpecah belah, berselisih. Dan tidak boleh seorang senang, bangga dengan perselisihan. Mengejek, melecehkan, dengan persatuan, tidak mau mengajak kepada persatuan di atas kebenaran, tetapi melecehkan, mengejek. Ini adalah hawa nafsu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau seorang benar berjalan di atas agama, dia tidak senang dengan itu. Pertama, dia berdoa agar dia dilindungi oleh Allah dari sifat tersebut. Kedua, tentunya karena dia meminta untuk dilindungi dari sifat tersebut, dia menjaga dirinya dan yang lainnya. Dia mengarahkan dirinya dan yang lainnya, atau dia membawa dirinya dan yang lainnya untuk menghindari itu semua dan menjauhi itu semua. Dia bukan bangga, dia bukan senang. Karena sifat tersebut tercela. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Wa mujahid fi qawlihi ta'ala qul huwal qadir ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau dari salah seorang imam yang berada di zaman tabi'in, beliau dari salah seorang tokoh dari ahli tafsir, Beliau Mujahid rahimahullahu taala mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disebutkan, beliau adalah salah seorang dari ahli tafsir. Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadir ala ay yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum." Katakan wahai Nabi Allah, ayat ini, dialah Allah Al-Qadir yang maha berkuasa, maha mampu mendatangkan kepada kalian, ala ayyaba'ata alaikum, mendatangkan kepada kalian, menurunkan kepada kalian, azabam min fawqikum. Dia maha mampu, maha berkuasa untuk menurunkan, mendatangkan azab dari atas kalian. Yaitu Allah mampu untuk melemparkan azabnya dari atas kepala kalian. Sehingga beliau mengatakan di sini, qala ar-rajmu. Yaitu dengan bentuk lemparan dari atas langit. Sebagaimana Allah menghancur binasakan Abraha dengan bala tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan lemparan dari atas langit. Demikian pula nantinya menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Au min tahti arjulikum, demikian dia mampu untuk mendatangkan azabnya dari bawah kaki kalian. Au min tahti arjulikum. Azab yang bagaimana dari bawah kaki ini? Ay al-khasaf. Yaitu dengan ditenggelamkannya kalian di dalam bumi. Sebagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi dan tidak nampak sama sekali athar dan jejaknya. Dan nanti mendekati hari kiamat, dari tanda min asyratis sa'ah akan terjadi khasaf, ditenggelamkannya manusia di dalam bumi, di berbagai belahan bumi di dunia ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, yaitu dengan ditenggelamkannya di dalam permukaan bumi. Dan baru saja kemarin kita dikagetkan dengan gempa terjadi di kota Palu dan sekitarnya, bagaimana Allah menenggelamkan kampung, desa, dan manusia sehingga tidak tampak lagi desanya dan tidak tampak lagi jejaknya. Itu mudah bagi Allah. Jadi Allah bisa mendatangkan azab dari atas kepala kalian dan dari bawah kaki kalian. Au yalbisakum syi'a, atau dia bahkan mampu mengazab kalian dengan mendatangkan meliputkan kepada kalian syi'an, yaitu kelompok-kelompok yang beliau sebutkan di sini, al-ahwa al-mutafarriqah. Berkata al-Mujahid, syi'an al-ahwa mutafarriqah, yaitu kelompok-kelompok hawa nafsu yang mutafarriqah, yang berbeda-beda, berkelompok-kelompok satu dengan yang lainnya, berpecah. Bukan kelompok-kelompok yang bersatu, tapi satu dengan yang lainnya berbeda dan berpecah tentunya. Atau wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Atau Allah mendatangkan kepada kalian satu dengan yang lainnya mendatangkan gangguan ataupun satu dengan yang lainnya melukai satu dengan yang lainnya. Berkata Mujahid, yaqtulu ba'duhum ba'dha. Satu dengan yang lainnya saling bunuh membunuh. Wa qala hadza adzabu ahli al-ikrar. Dan satu dengan yang lainnya saling bunuh membunuh ini adalah azab yang Allah datangkan kepada ahlul Islam, ahlul ikrar. Yaitu kita kaum muslimin. Dan inilah yang Rasulullah ingatkan di khutbatul hajah, di khutbatul wada, agar kita tidak kembali setelah menerima Islam ke belakang kita kepada keadaan kita sebelumnya yang tidak mendapatkan hidayah Islam, yang satu dengan yang lainnya saling bunuh membunuh, saling musuh memusuhi, memenggal satu kepala yang lainnya dengan yang lainnya, sampai kemudian datanglah Islam. Jangan kita kembali kepada keadaan demikian, kata Rasulullah. Tentunya dengan keterangan tadi ayat qul huwal qadir ala ayyab'atha alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a aw yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Yang ingin menjadi titik tekan dalam ayat ini, dengan bab ini, bahwa hawa nafsu yang dibarengi dengannya kelompok yang berselisih, berpecah, bermusuhan satu dengan yang lain, itu merupakan azab yang Allah datangkan terhadap manusia, dan tentunya juga terhadap umat ini yang berselisih, berpecah, bertikai. Karenanya tidak pantas kita untuk senang dengan perselisihan. Tidak pantas kita senang dengan perpecahan. Karena ketika kita senang, menunjukkan kita senang untuk diazab, waliyadzubillah. Menunjukkan kita senang untuk diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jenis azab syia'an. Wallahul musta'an. Bukan nikmat, bukan rahmah perpecahan dan perselisihan tersebut. Tetapi perpecahan perselisihan itu adalah azab. Karena itu para ulama mengatakan, apabila persatuan itu dikatakan azab dan perselisihan itu dikatakan rahmah, maka terbaliklah takaran, terbaliklah timbangan. Persatuan azab, perselisihan apa? Rahmah. Terbalik timbangan. Yang namanya perselisihan itu azab, tadi sudah disebutkan dengan ayat Allah mendatangkan azabnya, yalbisakum syia'a. Wallahu a'lam bishawab. Maka hadis disebutkan oleh para ulama, hadis ini hadis palsu, hadis ini hadis batil yang tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah. Ikhtilafu ummati rahmah. Al-ikhtilafu fi ummati atau ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di tengah-tengah umatku adalah rahmah. Ini hadis palsu. Yang pemahamannya, persatuan itu azab. Perselisihan itu apa? Rahmah. Dalam keadaan Allah mengatakan dengan firman-Nya tadi, "Qul huwal qadir ala ayyaba'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din." Demikianlah. Karena azab, perpecahan itu, perselisihan itu yang dia muncul karena adanya hawa nafsu. Tidak mungkin berpecah, tidak mungkin berselisih, tidak mungkin bertikai kalau tidak ada hawa nafsunya. Itu tidak mungkin. Terjadinya perselisihan, pertikaian, perpecahan karena hawa nafsu. Masing-masing pihak mengikuti hawa nafsunya. Masing-masing pihak mengikuti apa dikuasai dengan hawa nafsu. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perselisihan. Maka ketahuilah, ya ikhwata, ketahuilah bahwa perpecahan dan perselisihan yang terjadi tidak terpuji. Asalnya dari hawa nafsu. Dan yang namanya hawa nafsu, tempatnya bukan tempat yang baik. Kembalinya nantinya tempatnya hawa nafsu itu finnar, di neraka. Wal'iyadu billah. Tadi disinggung, satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh. Satu dengan yang lainnya saling melukai. Yudhika ba'dakum ba'sa ba'din. Yang dikatakan oleh al-imam Mujahid, itu adalah ahlul ikrar. Diinginkan dengan ahlul ikrar, yaitu ahlul islam atau umat ini. Karena mereka mengikrarkan Islam. Di sana disebutkan ahlun nakir, orang yang mengingkari Islam. Ketahuilah bahwa hawa nafsu ujungnya kepada tertumpahnya darah. Ujungnya tertumpahnya darah. Darah siapa? Darah kaum muslimin. Karena perpecahan, pertikaian itu membawa kepada tertumpahnya darah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka lihatlah bagaimana hawa nafsu itu dibenci. Bagaimana hawa nafsu membawa kepada kelompok-kelompok yang saling berselisih dan berpecah. Bagaimana perpecahan membawa kepada pertumpahan darah. Dan bagaimana pertumpahan darah nantinya akan membawa kepada neraka. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah ad-dima. Yang pertama dihisab di hari kiamat berkaitan dengan hubungan manusia adalah darah. Karena masalah darah bukan masalah sepele. Dia dulu yang diadakan, dia dulu yang dituntut dengan hisab. Kemudian dengan darah ini nantinya dia akan diazab. Dia menumpahkan darah, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. maka hawa nafsu akhir perkaranya adalah tertumpahnya darah dan membawa kepada azab jahannam, membawa kepada azab api neraka wal iyadu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tentunya hawa nafsu di sini tidak satu jenis. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Namun selama dia hawa nafsu tercelah, karena yang kecil akan menyeret kepada yang sedang akan menyeret yang kepada yang besar akhirnya menyeret kepada apa yang membawa kepada celakanya seseorang, binasanya seseorang. Akan datang keterangannya nanti insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, tadi dikatakan yaqtulu ba'dhum ba'dha, sebagian yang lain membunuh sebagian yang lain. Beliau mengatakan ini adalah azab yang diberikan kepada umat ini. Hadza azabu ahli al-iqrar. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu al-Hasan Ali ibn Ibrahim fassara as-Suri yani al-Hafidh bi Baghdad adabu ahli al-iqrar anna ilbas syi' wa idaqahu ba'din ba'sa ba'd adabul muqirrina billahi wal khasaf wa nahwihi adabul munkirina lillah. Berkata Abu al-Hasan Ali ibn Ibrahim Al-Hafidh Al-Baghdad menafsirkan, yaitu As-Suri. Suri adalah namanya Muhammad ibn Ali ibn Abdullah Abu Abdullah As-Suri. Beliau adalah Al-Hafidh dari negeri Baghdad. Kalau dikatakan Al-Hafidh penghafal hadis, atau beliau adalah orang yang telah menghafalkan ribuan hadis. Beliau mengatakan azabu ahli al-iqrar, azab yang diberikan kepada kaum muslimin oleh Allah, anna ilbas syia wa idaqatu ba'din ba'sa ba'd, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala meliputkan kepada mereka kelompok-kelompok yang saling berpecah dan berselisih. Kelompok-kelompok yang saling berpecah dan berselisih. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umat ini akan terbagi menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Dari satu yang selamat, 72 yang tidak selamat. 72 ini tidak bersatu, berkelompok-kelompok satu dengan yang lainnya, saling berpecah, berselisih, bertikai, bermusuhan. Tidak sedikit didapatkan kelompok yang satu menghalalkan darah yang lain. Tidak sedikit didapatkan kelompok yang satu mengkafirkan yang lainnya. Inilah ilbas syi'ah. Allah liputkan kepada mereka kelompok-kelompok yang berselisih. Dan umat ini diazab oleh Allah dengan diliputkan kepada mereka sifat melukai, ganggu, mengganggu, memusuhi satu dengan yang lainnya. Iraqatu ba'din ba'sa ba'din. Dan ini tentunya terjadi ketika mereka berselisih, berpecah belah. Sebagaimana tadi telah dikatakan, kelompok satu dengan yang lain saling bertikai, berselisih, saling menghalalkan darah dan saling mengkafirkan, saling memfasikkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini pada umat Islam. Dalam satu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tiga permintaan, satu tidak dikabulkan oleh Allah ketika Rasulullah meminta agar umatnya tidak diazab dengan apa? Dengan azab sekaligus, namun akan diazab dengan bentuk perpecahan. Umat ini tidak akan diazab sekaligus sebagaimana umat-umat terdahulu, tetapi mereka akan mendapatkan azab dengan perpecahan. Satu dengan yang lain saling berpecah, satu dengan yang lain saling bermusuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga akan ada selalu perpecahan, permusuhan sampai datang hari kiamat. Namun bagi siapa yang mencermati permusuhan dan perpecahan itu terjadi, dia akan mendapatkan hasil bahwa ternyata perpecahan, permusuhan itu karena hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu. Maka kelompok-kelompok 72 golongan ini dikatakan kelompok ahwa, atau orang-orang yang berada di kelompok-kelompok tersebut ahlul ahwa. Wallahu a'lam bisawab. Adapun azab al-khasaf dan yang lainnya, ditenggelamkannya di permukaan bumi, azab dari Allah. Umat sebelumnya ditenggelamkan semua oleh Allah di dalam permukaan bumi, atau dibinasakan dengan dilemparkan batu-batu neraka dari atas kepala mereka. Ini bukan kepada umat Islam, tetapi ini azabul munkirina lillah, azab yang Allah datangkan kepada mereka, orang-orang kafir, bukan umat Islam. Tentunya keterangan ini menguatkan bahwa umat ini tidak diazab secara keseluruhan, dibinasakan, tetapi akan mendapatkan azab, satu jenis azab, yaitu mereka dipecah-pecahkan, mereka akan mendapatkan pertikaian, permusuhan. Sehingga ketika menyadari ini azab, jangan mendatangi azab. Jangan senang dengan azab, tetapi menjauhi, menghindari azab. Wallahu a'lam bisawab. Yaitu siapa yang menghindari, siapa yang menjauhi, selamat. Siapa yang mendatangi, tentunya tidak selamat dan tentunya celaka. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Muhammad Ibnu Idris Syafi'i, imam ma'ruf min a'immatil arba'ah, imam yang kaulnya, yang pendapatnya dipegangi sebagian besar penduduk negeri ini. Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, li'ayyalqallala abda bikulli dhanbin ma khala syirk khairul lahu min ayyalqahu bi syai'in minal ahwa. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada hamba segala dosa dari selain kesyirikan, itu lebih baik daripada Allah mendatangkan dan melemparkan kepada mereka sesuatu dari hawa nafsu. Semua dosa yang ada ringan, kecuali kesyirikan. Kesyirikan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua dosa ini akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya dosa. Namun, dibanding dengan hawa nafsu, maka dosa ini lebih ringan daripada hawa nafsu tersebut. Karena dengan hawa nafsu bukan hanya dosa. Hawa nafsu tidak hanya membawa kepada dosa. Tetapi hawa nafsu membawa kepada riddah murtadnya seseorang. Karena itu berkata Al-Imam Ibnu Sirin, waqala Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, nubbi'tu anna Ibnu Mas'ud kana yaqul takunu ridda syadidah. Kata Muhammad Ibnu Sirin, salah seorang imam tabi'in yang ma'ruf, diberitakan kepadaku bahwasanya Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata, hawa nafsu ini akan membawa kepada riddah syadidah, yaitu kemurtadan yang serius. Wallahul musta'an. Jadi kalau dosa, belum tentu seorang murtad dengan dosa tersebut. Tetapi kalau hawa nafsu, mengkhawatirkan dia murtad dengan hawa nafsunya. Karena itu berkata Imam Syafi'i tadi, kalau seandainya dosa ini diberikan kepada umat ini, selain daripada kesyirikan, itu masih mending daripada didatangkan kepada mereka, dilemparkan kepada mereka hawa nafsu, celaka dengan hawa nafsu ini. Dengan keterangan yang lain tadi sudah didapatkan, hawa nafsu membawa kepada sifat murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Allah. Maka kemurtadan tidak lepas daripada hawa nafsu. Tidak lepas daripada hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari al-ahwa. Seorang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, dia pun terseret kepada murtad, terseret kepada sifat murtad, atau keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Riddah, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jahm ibn Safwan, tokoh Jahmiyah, dikuasai dengan hawa nafsunya, maka dia pun terseret keluar dari Islam. Dan siapa yang mengikuti pandangannya, yaitu Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah dikatakan kufur. Demikian Rafidah, Itsna Atsariyah. Mereka yang mengatakan bahwasanya Imam yang 12 itu kedudukannya melebihi Nabi dan Rasul. Dan mereka bisa mengatur alam semesta sebagaimana Allah. Ini adalah muncul dari hawa nafsu. Maka mereka pun kufur kata para ulama. Lihatlah beberapa siapa yang terseret kepada kekufuran dikatakan oleh para ulama kufur. Dia kafir. Dia keluar dari Islam. Karena mengikuti hawa nafsunya. Pengikutan terhadap hawa nafsu tidak akan memperbaiki seseorang, akan mencelakakan seseorang, tidak akan membawa kepada kebaikan, tetapi akan mencelakakan seseorang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, berkata beliau rahimahullah, berkata Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, la alamu taqahhum fil kufri war ridda illa sawa wa inna ridda takunu fi as'abil ahwa. Kata al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, saya tidak mengetahui at-taqahhum fil kufri war ridda illa sawa, saya tidak mengetahui sifat taqahhum ini terhadap kekufuran dan terhadap hawa nafsu kecuali sama saja. Apa itu taqahhum? Yaitu sifat berani mendatangi perkara-perkara yang dia tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui bimbingannya, dia berani mendatangi dan terjun di dalamnya. Sehingga sifat ini ketika membawa kepada kekufuran dan ridda, tidak ada bedanya. Illa sawa. Wa inna ridda takunu fi ashabil ahwa. Dan kemurtadan ini takun adanya pada ashabul ahwa. Pada ashabul ahwa. Kemurtadan itu adanya didapatkan pada ashabul ahwa. Ya Allah, betapa jeleknya hawa nafsu. Dengannya kita akan menjadi waliyadu billah murtad. Dengan hawa nafsu kalau kita ikuti, kita akan ujung-ujungnya nanti kepada kemurtadan. Dan sebelumnya sudah diterangkan, dengan hawa nafsu akan apa? Akan membenarkan apa yang menyelisih kitab dan sunnah. Dan dengan hawa nafsu akan terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Dan dengan hawa nafsu akan mudah menumpahkan darah satu dengan yang lain. Dan dengan hawa nafsu wal-iyadzubillah akan membawa kepada kemurtadan dalam agama. Sehingga apa yang baik dari hawa nafsu kira-kira? Karenanya tadi diawali, tidak ada penyebutan hawa nafsu di dalam Al-Quran oleh Allah dalam firman-Nya kecuali Allah dalam status, dalam konteks ayat mencela hawa nafsu tersebut. Mencela hawa nafsu tersebut sebagaimana telah dinukilkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-imam Wahab ibnu Munabbih. Qala al-imam Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibn Munabbih dari seorang tokoh tabi'in rahimahullahu ta'ala, inna min a'wanil akhlaq ala din az-zuhada fid dunya. wa aushakuha radhi ittiba'ul hawa wa min ittiba'il hawa ar-ragba fid dunya wa min ar-ragba fid dunya hubbul mal wasyaraf wa min hubbil mal wasyaraf istihlalul maharim wa min istihlalil maharim ghadabullah wa ghadabullah da' alladhi la dawa'a lahu illa ridwanallah. Sesungguhnya kata Wahb Ibn Munabbih rahimahullah, tadi sudah disebutkan bahwa beliau dari salah seorang tokoh tabi'in, dan tentunya dikatakan seorang tabi'in karena dia berguru terhadap atau kepada para sahabat, berguru mengambil ilmunya, berjalan di atas jalan para sahabat dalam keberagamaan. Dan mereka demikian keadaannya sampai wafat. Kata Wahab Ibn Munabbi rahimahullah, sesungguhnya dari yang membantu seorang dalam akhlaknya di dalam agama adalah apabila dia memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Membantu seorang akhlaknya di dalam beragama atau ketika dia berakhlak awanul akhlak alad din, bukan alad dunia ya, tapi alad din tadi. Sesungguhnya yang membantu seorang berakhlak di dalam agama ini, dia zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu bukan gambarannya seorang meninggalkan apa yang Allah halalkan dari dunia ini. Tetapi dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dari dunia ini untuk akhiratnya. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dari dunia ini untuk akhiratnya. Karena orang yang menginginkan akhirat, dia tidak akan menyia-nyiakan dirinya, tersibukkan dengan apa yang menghalangi untuk dia meraih akhirat. Sehingga kalau ada sesuatu dari dunia ini tidak menghalangi dia dari akhiratnya, tidak menghalangi dia dari akhiratnya, bahkan mendukung dia untuk meraih akhiratnya, kalaupun dia memiliki apa yang ada dari dunia tersebut, misalnya dia adalah seorang zuhud. Dia seorang zuhud. Wallahu a'lam bisawab. Dan dengan zuhudnya dia, niscaya akan tercerminkan bagaimana akhlaknya di dalam beragama. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang paling jeleknya, dan paling rusaknya adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi yang menolong seorang berakhlak di dalam agama tadi, zuhud, dan yang bahkan seorang menjauhi dan seorang meninggalkan akhlak paling jelek, paling rendahnya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu, wamin ittiba'il hawa, dia akan ragba fid dunya, dia akan rakus dan menginginkan dunia. Dan siapa yang dia rakus dan menginginkan dunia, dia akan suka dengan pengumpulan harta dan kedudukan. Dan dari pengumpulan harta dan kedudukan, akhirnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan dari menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemurkaan Allah tentunya, kalau digambarkan itu satu sakit, sakit yang tidak ada obatnya. Adda'ul ladhi la dawa'alah. Kecuali dia alihkan dirinya untuk meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun selamat dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dari keterangan ini, sebelum kita mengakhiri majlis kita yang baik ini, lihatlah bagaimana urutan-urutan hawa nafsu itu. Hawa nafsu menjadikan pertama, yang menjadikan seorang akhlaknya jelek, mengikuti hawa nafsu. Menjadikan seorang akhlaknya jelek, mengikuti apa? Hawa nafsu. Ketika dia sudah mengikuti hawa nafsu, niscaya dia rakus dengan dunia. Lihat orang-orang yang diliputi dengan hawa nafsunya, rakus dengan dunianya. Dan ketika dia rakus dengan dunianya, dia mengumpulkan harta dan mencari kedudukan. Mengumpulkan harta, mencari kedudukan. Dan karena dia sudah mengumpulkan harta, mencari kedudukan, kalau dia tidak dapat harta, dia tidak dapat kedudukan, dia akan menghalalkan apa yang haram. Sehingga untuk meraih kedudukan, meraih pengumpulan harta, dia akan menghalalkan apa yang diharamkan. Membunuh, merampok, merampas, halal. Nasallallahu salamat wal afiyah. Dan tentunya tidak ada hasilnya kecuali kemurkaan Allah padanya. Apakah Allah ridha dengan perbuatan hambanya seperti ini? Tidak. Allah murka. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang mencelakakan. Hawa nafsu yang membinasakan. Tadi sudah kita katakan, kerusakan di muka bumi ini tidak luput dari hawa nafsu. Tidak luput dari hawa nafsu. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua, membimbing kita semua. Pembahasan ini tentunya belum selesai, karena kita tadi masih membaca sepenggal dari apa yang dikatakan oleh Wahab Ibnu Munabbih. Di sana masih tersisa perkataan beliau menyambung apa yang telah kita dengarkan, dan beberapa perkataan para ulama, para a'immal Islam yang memperingatkan tentang hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi menambah ilmu pengetahuan kita terhadap agama Allah, menambah khazanah ilmu kita terhadap agama Allah, kemudian membimbing kita untuk beragama dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya dan taufiknya selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita selalu dibimbing kepada kebenaran, dijauhkan daripada segala kesesatan, penyimpangan. Tidak ada daya dan tidak ada kuasa di sisi kita kecuali kita meminta sebaik-baiknya kepada Allah keselamatan. Karena telah banyak kita melihat di sisi kita, di sekeliling kita, bahkan waliyadzubillah mungkin kita tergelincir di dalam penyimpangan, tergelincir di dalam kesesatan. Tidak ada sebaik-baik tempat meminta, tidak ada sebaik-baik tempat bersandar kecuali kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia dengan sifatnya yang dermawan, dengan sifatnya yang maha baik, dengan sifatnya yang maha pengasih, memberikan dan menganugerahkan kepada kita hidayah taufik, dan menganugerahkan kepada kita istiqamah, menganugerahkan kepada kita at-tsabat. Mudah-mudahan dia mendengarkannya dan mengabulkannya. Mudah-mudahan dia subhanahu wa ta'ala memasukkan pula keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita ke dalam apa yang kita harapkan dengan kebaikan di dunia ini dan kemudian di akhirat kelak. Allahumma amin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud da'wat wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.